Nawasil, kita lanjutkan dengan jalsa ke 19. Ya. Antana ya maftuha. Ya. Nqra'u ya. Ya. Ya. Baik. Ya keluar dari wasatul lisan, dari tengah lidah, ma'al hanak, ma'a ma yuhadhihi minal hanak, dengan langit-langit yang tentunya yang sejajar dengan bagian tengah lidah. Dengan sifat-sifat al-jahru war-rakhawah wal-istifal wa kadza al-lin. Baik. Jahar tidak mengalirkan nafas, rakhawah mengalir suaranya, dan mustafilah tipis. Ya. Ya. Ya. Tidak ada gunnah yang melewati khayshum. Ya, contohnya demikian keliru. Ya. Ya. Ayya. Ayya. Ayya. Ayya. Ayya. Naqra, kita baca. Ya. Ya. Ba ya ta. Ba ya ta. A ya ma. A ya ma. Sa ra ya. Sa ra ya. Ha ya za. Ha ya za. Kha ya la. Kha ya la. Ha wa ya. Ha wa ya. Fa na ya. Fa na ya. Ka ya da. Ka ya da. Ha ya ja. Ha ya ja. Za ka ya. Za ka ya. Kha ba ya. Kha ba ya. Kha. Kha. Kha. Kha. Kha ba ya. Kha ba ya. Ja la ya. Ja la ya.